Berlanjut ke acara inti, yakni mau'izhah hasanah dan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kyai Haji Bahauddin Nur Salim. Kepadanya kami haturkan. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in wa ba'du. Sebelum kita ngaji, hormat saya khusus terutama kepada Habib Ali Asgaf, Sahibul Ma'had, juga Bapak Quraisy Shihab, dan beberapa pengurus BSK, teman-teman yang hadir, para muhibin. Ini pakai mikrofon. Saya akan mulai dari cerita-cerita kecil tentang ulumul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dados saya biasa ngaji Jawa campur Indonesia, karena ini di Jakarta saya memaksakan bahasa apa? Indonesia. Sebetulnya saya lebih familiar bahasa Arab, malah lebih gampang. Begini ya, jadi teman-teman pengkaji Al-Quran yang ikut program PSK, mempelajari Al-Quran itu mudah sekali. Saking mudahnya, di era itu bahkan orang kafir itu bisa paham. Orang kafir itu orang yang gak pernah kuliah di IAIN, juga gak pernah kursus di PSK, juga gak pernah ngaji tafsir Jalalain itu, tapi kalau Quran dibacakan tuh paham. Ini penting utarakan, karena kalau modern non muslim ngepot, ini contoh paling gampang. Walid bin Mughirah itu tokoh terkenal kafir, karena Quran sudah misalnya begini, contoh paling gampang. Latihlah berbahagia dengan kebaikan, pasti dengan itu kamu akan meningkatkan kemaksiatan. Jadi orang, maka orang yang sedang munajat itu timbang orang. Sehingga ulama-ulama dulu berulan, bahagia itu wajib dan itu harus dilatih. Yaitu ada ayat kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Kalau ingat bahagia. Caranya bagi kita tahu, misalnya setiap saat itu kita bisa mati. Makanya kata Nabi, bayangkan kamu besok itu mati. Kalau kamu besok mati, itu berarti kamu akan sangat bahagia kalau menyongsongnya dengan taat. Kemudian melihat orang maksiat itu aneh. Dan mulai melihat aneh ini awal dari orang menjadi takwa. Jadi gak boleh orang takwa karena ketakutan, itu gak boleh. Makanya Allah ngendikan walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Karena mencintai Allah yang sangat ini, kemudian mereka jauh dari maksiat. Ini penting saya utarakan. Sehingga dulu, ulama dulu, ini saya cerita ulama-ulama dulu. Itu kalau ulama dulu gitu makan satu piring, kemudian dia kenyang, itu bilang gini, kenapa saya harus jadi korupsi? Wong satu piring sudah kenyang, paling satu hari dua piring. Kalau satu makanan habis satu pintal, baru saya butuh korupsi, kan butuh uang banyak. Karena satu makan habis satu pintal, dua hari kan dua pintal, berarti dua hari, satu hari sudah berapa? Dua pintal, berarti dua juta. Nah itu korupsi pantas. Uang satu piring warak saja kok butuh korupsi. Jadi orang dulu itu semua perilaku keseharian itu menjadi alat untuk Ini penting saya utarakan karena sekarang mulai susah orang bahagia dengan taat. Sehingga Allah pernah ngendikan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Ghafilat itu orang yang menuduh perempuan yang lupa. Lupa, maksudnya lupa itu perempuan ini asik mengkaji Quran, asik mengkaji tafsir, asik cari madatul kalimah kosakata, asik nyari ridhonya Allah. Kemudian saking asiknya itu enggak ada jadwal dugem, enggak ada jadwal melihat gambar pornografi, enggak ada jadwal milih cowok yang maco, enggak selancar cari cowok yang ganteng, karena sudah asik. Jadi lupa itu diantara cara meninggalkan tamak maksiat. Orang-orang yang menuduh innalladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilat. Jadi ini diancam sekali oleh Allah karena al-ghafilat ini status yang luar biasa. Itu Quran. Sehingga Quran zaman itu sudah punya efek at-ta'tsir fin nufus, sekali dibacakan orang teringat. Kemudian tentu orang-orang kafir itu ingin menandingi Quran. Disewalah orang yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Ada yang baca Musailamah. Kalau umumnya di sini baca apa? Apa? Musailamah. Pakai fathah ya. Pakai fathah katanya. Sudah ikut saja sama anak-anak BSK ini. Nanti enggak boleh ngaji di sini kalau enggak saya ikuti. Ya sudah lah Musailamah. Itu dulu. Dan ini mukaddimah ya, mukaddimah berat tapi ringan, ringan tapi berat. Itu dulu orang-orang kafir itu memahami Quran. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim itu ya karena mendengarkan apa? Al-Quran. Saya adalah orang yang tidak termasuk setuju kalau orang untuk memahami Quran butuh sekian kriteria. Kalau untuk fatwa ya betul butuh sekian kriteria. Tapi kalau sekedar untuk memahami Quran itu enggak butuh banyak kriteria. Karena Quran itu zalul, mudah. Disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Saya punya sekian cerita betapa Quran itu mudah. Jadi dulu ada seorang khotib, khotib itu ya tukang khutbah atau baru ngambil apa pidato lah khutbah. Si khotib tadi dalil gini, fawarob bisama iwal ardi innahu lahakum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, Quran itu hak. Dia langsung mendatangi si khotib tadi. Si khotib tadi ini orang Bedui. Kata si khotib, orang Bedui tadi, Pak Khotib, tolong kasih tahu siapa yang bikin Allah murka sampai Allah kok terpaksa sumpahan. Si khotibnya aja kaget, apa hubungannya? Islam datang ke saya cerita bilang, Pak Bak, saya mau Islam, sarnya sampean bisa menerangkan Tuhan itu siapa, Allah itu siapa. Terus saya bilang, tapi kalau kamu saya jelaskan mau mengakui Islam, ya kan? Terus saya bilang gini, goblok-goblok bareng katanya. Maksudnya gimana? Ya anggap saja misalnya rumah kebakar itu ya tanpa sebab. Anggap saja kalau ada hujan yang tanpa sebab. Wah, itu bodoh sekali, sesuatu pasti ada sebabnya. Ya sudah, Allah itu namanya musabbibul asbab, penyebab dari semua alam raya ini. Ya itu yang namanya Tuhan, ya itu namanya Tuhan. Lah gitu aja kan enak, gak usah dibilang itu Allah katanya dia. Jadi kata dia gitu. Jadi sebetulnya kita juga ada kesalahan metodologi. Sebetulnya pertama Al-Qur'an mengenalkan itu bukan langsung Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu enggak nyebut kata Allah. Muhammad bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Di surat At-Tur juga belum disebut lafaz Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab. Jadi kemudian yang paling mudah difahami manusia adalah alam raya ini enggak mungkin wujud tanpa sebab. Kemudian menurut Islam sebab itu bernama Allah. Karena sebab alam raya ini kan kadung wujud. Kalau sesuatu kadung wujud berarti penyebabnya harus super wujud. Itu oleh ahli tauhid disebut wajibil wujud. Karena alam raya ini diciptakan tentu yang menciptakan lebih dulu. Maka kita sifati qadim atau disifati al-aw. Al-awal. Itu sebetulnya metodologi, metode tauhid mulai dulu. Akhirnya Jubair bin Mut'im itu langsung bilang, iya matnya, ya sudahlah saya Islam saja. Jadi dulu Quran itu dibaca itu penuh. Sehingga ayat-ayat tauhid argumentasinya itu ya urut. Ada cerita lagi ya. pengawal Fir'aun itu menjadi mukmin itu bukan karena apa-apa. Ya karena pertama kata Musa ditanya Fir'aun, "Wama Rabbul Alamin, Tuhan kamu itu siapa?" Musa masih rileks. Rabbus samawati wal ardi, ya menuhani langit dan bumi. Kata Fir'aun, "Ma'alimtu lakum min ilahin huiri, setahu saya di bumi yang jadi Tuhan saya tok." Soal kemungkinan di langit terus Haman dipanggil, "Ya Haman sini. Ya Haman nili surhal ali abluhul asbab asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman saya bangunkan piramida yang tinggi. Saya penasaran. Kalau ada Tuhan di sana mau saya lihat," katanya. Jadi Fir'aun itu masih baik mau melihat tok. Tapi Nabi Musa tahu ini Fir'aun enggak benar, ini cara logika enggak benar. Untuk mencari Tuhan saja butuh apa? Piramida. Ini pentingnya seorang Nabi, dia itu fatona sekali, cerdas sekali. Nabi Musa langsung logikanya dibalik. Tidak mensifati Allah Tuhan langit dan bumi, tapi mensifatinya gini. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Kira-kira terjemahan bebasnya, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Fir'aun separuh langsung mukmin. Iya, kalau ini Tuhan berarti nenek moyangnya tidak punya Tuhan. Kan Tuhannya masih balita kan kira-kira gitu. Itu. Jadi ini Fir'aun Tuhan, mbah-mbah Tuhannya lahir barusan. Fir'aun kan barusan punya bapak, punya mbah, punya kakek. Berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Ini enggak benar, ini Tuhan terlambat. Ini enggak benar ini. Itu gampang sekali dulu tauhid. Makanya itu orang kafir. Pengawal Fir'aun semuanya kafir, tapi dengan logika tauhid tadi paham dia. Iya, kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan. Sehingga kalau Quran melogika Tuhan itu gampang sekali. Misalnya tentang menafikan Tuhan Yesus, itu Quran ya ceritanya sederhana. Mal masih ibnu Maryama illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Ya Isa dan Maryam itu sama-sama doyan makan gitu toh. Karena enggak kebayang misalnya itu tadi misalnya Ustaz Wafa punya tamu Tuhan, satu punya tamu Tuhan kayaknya lemes lah, saya kasih makan baru sehat deh. Kan enggak kebayang punya Tuhan yang sifatnya seperti itu. Terus Tuhannya marung itu. Alhamdulillah saya sudah gratisi Tuhan tadi makan di saya terus tak gratisin. Kan enggak kebayang. Jadi kalau untuk menafikan Tuhannya Yesus, Quran sederhana aja bilang kana yakulanit. Jadi gampang sekali. Dulu ya, ini saya kemarin ketemu Pak Kores, beliau pesan membantu anak-anak BSG. Ini saya bantu cara berargumentasi secara Quran itu gampang sekali. Dan saya tiap ngaji sering cerita, dulu orang-orang kafir Mekah, karena kafir itu ada dua nanti ya, kafir Mekah yaitu non-Semitik, dan Nabi setelah di Madinah kumpul sama kafir yang Semitik yaitu Yahudi apa? Nasrani. Itu temanya beda sekali. Dulu kafir-kafir Mekah itu cara berpikir, urusan banyak, kasus banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ya orang kan macam-macam kan, mahasiswa mungkin urusi sekuipri, yang mbak-mbak mungkin cari jodoh, macam-macam, semuanya banyak masalah. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus. Makanya ketika Muhammad ini ngajak satu Tuhan, mereka bilang, "Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab." Masa Tuhan satu, ini aneh Mat Muhammad. Enggak bisa, Tuhan harus banyak, urusan banyak kok Tuhannya satu tidak cukup Mat. Tapi Nabi secara telaten bilang, telaten itu kontinu, istiqomah bilang, kata Nabi, kalau kamu jadi pembantu, punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kalau enggak dituruti marah, itu seneng. Ya enggak enak Mat, punya pembantu, apa punya bos banyak itu enggak enak. Enak mana, punya bos banyak sama bos satu, enak satu. Lah ya Tuhan kamu itu bos kamu, yang ngurusi kamu, yang, kalau tuh banyak repot. Ya Mat satu aja kalau gitu. Jadi dulu gampang sekali yang ngajarin tauhid. Dan itu ajaran Allah. Darabawahu masal rajulan fihi syuraka'u mutasyakisu nawarajulan salamal lirajul. Allah membuat satu analogi. Yaitu kalau seseorang jadi pembantu, punya bos satu sama bos banyak itu enak mana? Enak bos satu, kalau banyak perintahnya beda-beda, kalau enggak dituruti tersing. Akhirnya, iya ya, kalau Tuhan banyak perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Ya sudah Mat, Tuhannya satu saja. Itu Nabi. Begitu juga ketika Nabi ngelatih ikhlas. Ikhlas itu kan sesuatu yang kata orang-orang itu sulit. Sebetulnya tuh amal paling mudah itu ya ikhlas. Saya ini ya ada ikhlas-ikhlas amat, cuma mudah melakukan ikhlas. Saya ngaji di Jogja ya, habis ngaji pulang di rumah saya juga gitu, karena ikhlas itu menurut saya mudah. Karena andaikan orang dulu belajar ikhlas dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikhlas itu mudah sekali. Nabi itu kalau nyontohkan ikhlas itu begini. Kamu kalau enggak ikhlas, kalian kalau enggak ikhlas itu sebagaimana? Saya masih hafal teks hadisnya. Karojulin ishtaro abdan bikholisi malih min warikin au dahabin fayastari faja'ala ya'malu wa yu'ti hulatahu li ghairi sayyidih ayyukum sarrahu ayyakuna abduhu kadzalik. Saya terjemah ya. Kalau kamu tidak ikhlas, tidak amal untuk Allah Ta'ala, itu ibarat seseorang yang beli pembantu gitu, atau nyewa pembantu, dia bayar sendiri dengan uangnya apa? Sendiri. Disuruh nyupir, digaji 5 juta. Kemudian pembantu ini nyupir, misalnya nyupir Grab sampeyan atau taksi sampeyan, setelah nyupir gajinya dikasihkan orang lain. Jadi Nabi nyontohkan itu mudah sekali. Ibarat orang ikhlas itu, kamu beli pembantu atau beli budak dulu, dia kamu pekerjakan menghasilkan uang, kemudian hasilnya dikasihkan orang lain. Jadi taruh saja misalnya punya ladang, nyewa pekerja supaya manen, terus panennya dikasihkan orang lain. Terus Nabi tanya, apa ada yang seneng kalau menyewa orang disuruh panen, kemudian hasil panennya dikasihkan orang lain? Wah, tidak ada yang seneng Muhammad punya pembantu kayak gitu. Ya, kamu itu hambanya Allah, diciptakan Allah, rezeki juga dari Allah, kemudian kamu ngamal demi selain Allah. Sakanya bilang, gak bener mat, wong ra ikhlas ora bener. Jadi itu Islam itu pakai kias, analogi. Sehingga dulu orang mukmin itu barokahnya Quran. Tapi masalah Quran sekarang disekat-sekat. Jadi kalau orang liberal mendalil la ikraha fid din, dulang-ulang. Kalau orang ekstremis dalilnya faktulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum fahsuruhum. Nah, itu tidak kafah. Jadi saya punya sekian bukti bahwa kias, analogi, ya analogi itu bisa menjadikan orang itu gampang iman. Saya ngaji di mana-mana bilang, misalnya gajah, gajah itu hewan yang besar. Tapi sama Allah tidak dipakai contoh. Ketika orang-orang kafir meragukan kekuasaan Allah, Allah malah ngendikan inna Allaha la yastahyi ayyadriba masalam ma baudatan fama faqwa. Allah itu tidak malu kalau bikin contoh itu seekor apa? Nyamuk. Saya berkali-kali bilang, tidak usah bahas nyawa ya. Orang disuruh bikin patung gajah sama patung nyamuk, milih mana kira-kira? Tidak usah nyawanya, patungnya saja. Milih bikin patung apa? Gajah. Nah sekarang kalau nyamuk kecil, Allah bisa. Fama fokoha atau yang lebih kecil dari nyamuk. Misalnya kalau nyamuk kecil, terus sama bayangkan alat kelaminnya berapa. Ya? Terus kamu bilang, lalu alat kecil apa? Belum organnya. Kuman punya organ, lalu organnya seberapa? Belum kamu teruskan, kuman juga punya kuman, lalu besarnya seberapa? Wah itu orang kafir langsung tas. Pertama yang mengejek. Muhammad, Tuhanmu kurangan setuju. Sampai bikin contoh saja nyamuk, keren apa nyamuk itu. Masyur itu. Muhammad itu kehilangan akal. Sampai contoh kecil itu punya alat kelamin, punya organ, punya apa. Kamu bikin, enggak usah bikin ngasih nyawa, bikin patungnya saja. Menandingi Quran secara jujur, secara yang itu, kalau orang itu maknani wafal hamilati wikro. Kemudian kekuatan ini bisa mengangkut apa saja. Kapal-kapal besar apa saja itu karena kekuatan atom. Faljari menggerakkan apa saja. Kemudian dari kekuatan ini famukosimati amro. Lalu menjadi distribusi, ya, kekuatan distribusi kemana-mana. Faljariati yisro. Falmukosimati tandingi dengan ayat. Wazariati zara demi perempuan Quran sedang menanam padi. Setelah ditanam ya walasidati hasda kemudian bizati khubza kemudian dibikin. Kemudian ditelan, kebenaran itu ada argumentasi yang enggak terbantahkan. Al-Hujjatul Balik. Saya beri contoh tradisi ulama atau tradisi Nabi ya tentu ulama. Nabi pernah bilang, pernah ngedikan gini, Al-Qatil wal-Maktul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh. Ya Rasulullah, kalau Qatil masuk neraka enggak apa-apa, dia kan pembunuh. Lalu dosanya yang terbunuh itu kata Nabi, innahu kana harison. Cuma yang sial akhirnya terbunuh kata Nabi. Lalu oke ya terbunuh. Terus kata Nabi, ya nasibnya terbunuh tapi mentalnya bunuh. Memberi apa? Memberi apa? Penjelasan. Nabi kalau guyon itu ya ya tetap enggak bohong. Masyhur ada seorang tua terus main ke Nabi terus agak kemalaman gitu bilang, ya Rasulullah saya ini harus cepat-cepat pulang karena saya jalan kaki. Kata Nabi, la ahmilan naki alab ninako. Ya nanti gampang, tak tumpahkan anak unta. Nanti tak sewa, tak pinjemin anak unta saya. Kata perempuan tadi yang sudah tua, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Kita pas mau pulang dikasih unta tua, ya unta normal itu. Ya Rasulullah, katanya anaknya unta, kok ini unta tua? Kata Nabi, ya meskipun tua ini anaknya unta kok. Jadi Nabi itu relax saja. Jadi makanya Nabi itu punya unik, wayam zahu wala yakulu illa haqqan. Nabi itu sering guyon, tapi wala yakulu illa haqqan, tapi tidak bohong. Itu susahnya bukan main, guyon tapi tidak bohong. Ya kan salahnya dia menafsirkan kalau anak unta itu kecil. Meskipun tua kan juga anak unta. Kan dia kan. Ya makanya Nabi, ahmilan naki alamin aku, nanti tak tumpak no anak unta. Ya apa yang bisa perbuat dengan anaknya unta? Setelah mau pulang, ini naik ini. Ini kan unta besar ya semua, katanya engkau ini anak unta. Terus Nabi ya, ya meskipun besar ini anaknya unta. Jadi guyonannya Nabi saja hujah. Begitu juga Allah. Allah itu ya sering kalau anda boleh dibahasakan itu ya boleh sering gejolok-gejolokan dengan nabinya itu sering. Dan di semua teks istilahnya ya hakur robu. Cuma nanti jadi perdebatan anak-anak PSG nanti. Ini perlu ditakwil mutasabihat. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel. Jadi Allah ya sering gejol-gejolokan, guyon sama nabinya. Tapi tentu dengan tanda kutip ya, guyonnya tadi. Kata Nabi Ibrahim, kamu siapa? Saya malaikat mati. Saya Israel, disuruh nyabut nyawa kamu. Enggak, nanti dulu, kamu mesti enggak benar. Ini hoax mesti. Itu hoax enggak benar ya. Cuma Nabi Ibrahim lebih santun dibanding Nabi Musa. Kalau cerita Nabi Musa, malah malaikat Israel diculak sampai matanya keluar. Kata Musa, saya ini kalimu orang yang selalu dapat. Terus Israel ditanya gini, hal ra'aita habiban yutu habibah, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa ada kekasih membunuh kembali? Ya Allah, kata Ibrahim begini-gini. Dan Allah enggak tersinggung. Allah ngajari Israel satu argumentasi ilmiah. Dia bilang gini kabar Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Gini, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Akhirnya Ibrahim, ya oke, siap. Jadi dulu itu rileks. Jadi Allah ngajari itu ya real. Akhirnya iya ya, kekasih kok tidak siap. Makanya kalau ada anak PSG bilang saya kekasih Allah, bohong, pasti tidak berani mati. Tak jawab itu bohong, pasti tidak berani mati. Jadi dulu para nabi menerangkan kebenaran itu rileks. Nah sehingga dulu karena banyak orang ikhlas, perdebatan para nabi itu juga rileks. Saya punya sekian contoh betapa agama ini dalil mudah diterima. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ada tiga nabi itu yang sezaman. Satu Ibrahim Lut. Cuma ada level karena Ibrahim itu Lot itu keponakan sama Ibrahim sehingga seangkatan tapi tidak level. Sehingga ya yang Nabi Lut itu sami'na wa atho'na. Terus kedua Harun dan Musa. Itu pun tidak level karena Nabi Harun jadi nabi itu karena proposalnya Nabi Musa. Jadi karena permohonan Nabi Musa. Nah yang benar-benar seangkatan dan se-level itu hanya Yahya dan siapa? Yahya dan siapa? Ini sama-sama top. Nabi Yahya kata Allah, ya Yahya khudil kitab babi kuwah wa atainawul hukmah sobiyah. Jadi pas kecil mulai sudah pinter semua. Singkat cerita, dua nabi yang satu generasi ini, ya sering debat. Tapi sama-sama orang ikhlas, debat itu menjadi debat kusir karena sama-sama ada ikhlas. Kalau sama-sama ikhlas itu gampang kok. Nabi Isa itu kalau setiap main ke satu kampung itu mesti tanya gini, aina syirarun nas, orang buruk itu rumahnya mana? Sing Nabi Yahya mesti tanya, aina khiyarun nas, orang-orang baik rumahnya mana? Singkat cerita ada perdebatan kecil. Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik? Kata Nabi Isa. Kata Nabi Yahya, enak laku melor baik, nyaman gitu, gak ketularan nakalnya gitu. Kamu kenapa tanya rumah-rumahnya jelek, mau ngapain? Gitu. Kata Nabi Isa, ana tabibun, saya ini nabi, anan nabi, biman zilatid tabib katanya, udawil mardo, ya saya ini kan Nabi. Nabi itu kan kayak dokter. Ya nyari yang sakit, kalau sudah sembuh, diapain? Sehingga menjadi manhaj ulama. Ada ulama yang enggak siap ketemu orang-orang nakal karena takut. Takut katut nakal atau katut. Tapi ada ulama banyak juga yang orientasinya menobatkan orang-orang nakal. Karena secara fikih kalau enggak ada mau nemanin, enggak ada yang terus kayak apa? Makanya kalau guyonan fikih itu gini, berteman orang fasik boleh enggak? Oh, enggak boleh. Mari katut fasik. Tapi kalau bina orang fasik boleh enggak? Oh, boleh, penting. Dan bina itu dimulai dari kenal. Kenal itu dimulai dari kancanan. Oh ya, ya boleh, boleh. Jadi fikih itu bisa dinego. Karena memang ada logika. Di sini ada logika. Makanya membawa agama ini ibarat kayak sampean punya keponakan nakal. Punya keponakan nakal, terus sering gonjekan sama lanang wedok mbeling. Ada seorang bijak, gak pernah negur karena nunggu momen yang tepat. Akhirnya anak ini mengira gak dosa atau gak salah karena setiap ketemu keluarganya gak ditegur. Yang satu namanya keras sekali, serata aku ponaanku kok ngono potongane. Kesimpulannya apa? Yang rileks ya akhirnya gak didik sama sekali, bahkan menjadi justifikasi seakan-akan itu barang halal. Yang juga natijahnya sama, tidak sempat didik karena ketemu saja dakmah, sama-sama akhirnya gak manfaat bagi umat Islam. Makanya Islam itu selalu di garis tengah tadi. Coba bahasa orang PSG mungkin moderat tadi itu. Selalu di garis tengah. Memang susah di garis tengah. Karena antara kita tarbiyah dan tidak membiarkan barang batil kita akui sebagai barang hak. Ya memang susah, tapi Rasulullah itu bisa mengelola itu. Maka semua nabi itu punya sifat fatonah, kecerdasan. Kayak tadi misalnya, orang dari menuhankan orang kafir menuhankan Tuhan banyak. Kemudian nabi bisa membantu mereka berlogika bahwa Tuhan itu si jangkar ya Muhammad karena mereka belum iman. Setelah begitu terus ya sudah, Tuhan kamu itu ibarat yang menciptakan. Nantinya sama-sama. Umyun, sahabat itu kan perang. Yang namanya perang kan ada yang tangannya putus, ada yang pedang, ada yang kena panah. Singkat cerita terus mereka ngeluh, ya Rasulullah, gara-gara kita perang kemudian kena pedang, kena panah, kita sakit. Tapi apa jawaban Allah? Ngiranya para sahabat itu akan diapresiasi oleh Allah atau diapresiasi oleh Rasul. Ternyata jawabannya Allah apa? Iyam saskum korhun fakod masal koma korhum mislu. Jika kamu orang kafir ya luka, itu saja biasa. Kamu yang mukmin jadi luka aja cemen. Biasa maling ayam itu kedinginan biasa. Kalau orang jadi kiai karena takut, wah saya jadi kiai nanti takut punya musuh gini. Bandar narkoba itu musuhnya polisi. Itu berani. Kamu, saya berkali-kali ngasih mana-mana bilang, Allah itu kalau mau menyalahkan orang soleh itu dibandingkan orang dolim. Makanya bahaya ini. Allah itu kalau menyalahkan orang soleh itu dibandingkan orang. Bandar narkoba itu ya risikonya persaingan antar bandar narkoba. Dan itu bisa tembak-tembakan, bisa ngadepi polisi, BNN, itu saja berani. Kamu jadi kiai gak berani karena takut. Takut apa? Risiko. Padahal kebaikan. Akhirnya sahabat semenjak itu gak pernah ngeluh sama Nabi. Ketika ngeluh gak diapresiasi, malah ada ayat iyam saskum korhun fakot temal koma korhum bislu. Jika kamu luka karena perjuangan, oh juga luka. Kama taklamun watarjuna minallah malah yarjun mza. Jika kamu merasa sakit karena proses perjuangan, orang-orang kafir karena membela kekafiran. Toh kamu punya kelebihan watarjuna minallah malah yarjun. Kamu berharap dari Allah yang mereka tidak ber. Itu mudah sekali, kalau motivasi ya mudah, kalau memberi analogi ya mudah. Kalau orang sekarang itu enggak. Jadi contoh makhluk yang dahsyat itu ya dinosaurus. Kalau menurut saya dinosaurus itu masih gampang. Tadi saya bayangkan bikin patung dinosaurus itu masih bisa. Tapi kalau bikin patungnya nyamuk, itu cari pecahan batu sekecil itu aja sudah kesulitan. Cari patahnya itu sudah kesulitan. Pakai alat apa bikin patung sulit. Nah, sehingga Allah bikin contoh apa inna Allah la yastahi yadriba masalam ma ba'udatan fama fawa. Jadi mungkin saya ngaji seperti ini tidak kulino mungkin apa. Saya biasanya ngaji itu yang ngaji rutin. Ngaji rutin pakai kitab. Karena pikiran saya sederhana, ya, Islam itu kafah sehingga ya ngaji itu harus khatam. Dulu saya ngaji khatam itu karena dendam sebetulnya. Dendamnya itu kalau di depan biasanya musonet bilang kama sayati, sebagaimana penjelasan yang akan datang. Pas di belakang kama sabakos, sebagaimana penjelasannya sudah kelewat. Ya. Akhirnya saya dendam, ini kalau tidak khatam kurban kama sayati, kama takodam kama sabakos. Nah problemnya sekarang banyak orang ngaji itu tidak khatam, makanya kacau. Kalau ngaji itu ya harus khatam, biar tidak jadi korban kama sayati, apa kama sabukur. Makanya banyak sekarang balek abal-abal karena tadi dia tidak pernah belajar apa khatam. Jadi ngaji itu harus khatam, karena dengan khatam tadi kelihatan. Terus ini mungkin makalah saya terakhir tentang orang kafir. Orang kafir itu ada dua, satu kafir non ahli kitab, disebut di kitab itu musyrik Mekah, zaman itu istilahnya musyrik apa? Mekah. Dua kafir semitik, yaitu Yahudi apa? Nasron. Makanya ada ayat lam yakunil ladina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Jadi kafir satu kategorinya ahli kitab, dua kategorinya kafir apa? Musyrik. Ini penting saya jelas biar gak rancu dalam analisis. Nah, kafir-kafir yang Mekah itu penyembah berhala dan tidak percaya adanya hari apa? Kebangkitan. Sehingga mereka sering bilang aidza mitna wa kunna turaba wa idzoman aina wa lama busun, sebagian ayat aina lama dinun. Masa setelah kita jadi debu, jadi tanah, kemudian kita bisa bangkit lagi? Ini mustahil Muhammad. Nah, mustahil kata dia. Masa sudah jadi debu kok jadi apa? Manusia lagi. Sekarang pertanyaan saya pada anak-anak PSG, orang Yahudi Nasrani pernah berpikir gitu enggak? Enggak, bahkan mereka percaya sekali kalau ada hari kebangkitan. Cuma orang Nasrani yakin langsung masuk surga bersama Bapak di surga. Sebab itu yang kafir jenis Yahudi Nasrani itu ayatnya waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan anasar. Artinya mereka percaya hari kebangkitan, percaya dan mereka yakin langsung masuk surga. Sehingga sudah ada dua kafir. Kafir pertama enggak percaya hari kebangkitan. Kafir kedua percaya tapi mengklaim kalau surga milik mereka. Bon. Dan Nabi secara argumentatif bisa menjelaskan satu-satu. Pernah ketemu orang kafir yang enggak percaya hari kebangkitan itu. Ada tulang belulang sudah membiru itu dikremes gini. Setelah hancur disawarkan ke wajah Nabi. Apa seperti ini bisa kembali bangun ya Muhammad? Masa seperti ini bisa bangkit lagi? Tapi apa kata Nabi? Nabi menjelaskan secara santai. Manusia itu dimulai diciptakan dari tanah. Sehingga terus mereka mulai berpikir, iya ya. Manusia pertama itu butuh materi dan materinya tanah. Berarti makhluk yang sekarang miliatan ini ternyata materinya dari tanah. Jadi kalau sama-sama mustahil wujud sekarang ini syarat tauhid sampean benar. Karena syarat tauhid itu fa'lam annahu la ilaha illallah, harus ada unsur fa'lam, tahu. Sekarang sampean melihat burung, ya burung apa saja. Kemudian bertelur, kawin, melihat. Kalau bilang tidak mungkin, mungkin. Sebab itu Nabi, ciri khas para Nabi adalah orang yang tidak terjebak apa yang beliau-beliau lihat. Mereka hanya tahu kudrohnya Allah tidak terbatas. Sehingga ketika kaumnya Nabi Soleh minta, Soleh kalau kamu Nabi betul, keluarkan onta dari batu ini. Nabi Soleh bilang, iya enggak masalah. Terus minta sama Allah, onta itu keluar dari batu. Waget kok, lu kok bisa ya? Terus Nabi Soleh, yang lahir dari onta kamu bisa menciptakan? Ya enggak bisa, ya sama aja. Jadi sebetulnya kita ini bilang mukhal dan enggak mukhal itu terjebak oleh pandangan rutin. Loh bedanya apa, Pak? Burung yang normal sama burung yang keluar dari batu. Bagi Anda bedanya apa? Kan enggak ada bedanya. Burung yang normal itu ya kamu tidak mampu menciptakan, berarti bukti dalailu kudratillah, bukti kemampuan Allah. Yang keluar dari batu juga bukti kemampuan. Tapi manusia inginnya bukti kemampuan Allah dibuktikan keluar unta dari batu. Wah kalau itu hebat, kita mampu. Memangnya unta yang normal kamu mampu bikin? Makanya ketika umatnya Nabi sering minta mukjizat, itu Nabi Muhammad ditegur sama Allah, ojo turuti terus. cukup inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Sebagian ayat diturunkan wama min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsal. Karena logika yang terbangun itu, saya mohon semua orang Nabi harus cerdas seperti ini. Saya ulang lagi, burung yang sering terbang itu kamu bilang mungkin kan? Mungkin, wajar kan? Lalu Anda terlibat dalam penciptaannya. Lalu kalau unta keluar dari batu seperti mukjizatnya Nabi Soleh, wajar enggak? Enggak, mungkin enggak. Kamu mampu enggak? Enggak. Terus sama unta yang wajar, mampu enggak? Enggak kan sama. Sehingga para nabi itu tahu betul kalau semuanya itu bukti kekuasaannya Allah. Lah nabi itu orang yang enggak pernah terdikte oleh fenomena alam. Sehingga nabi ya tenang saja karena ngandalkan kudratnya tadi. Ini syarat utama daftar jadi wali, memang harus imannya seperti ini. Masyhur. Nabi itu perang Khandaq itu laparan semua, itu hampir 2000 atau 3000 pasukan. Ketika Rasulullah begitu kelihatan kelaparan, Jabir berinisiatif minta istrinya masak sama nyembelih kambing kecil, memotong kambing kecil. Kata istrinya Jabir, ya manggil Rasulullah maksimal orang 6 sampai 8. Setelah Nabi dibisikin, ya Rasulullah datang ke rumah saya, ada makanan maksimal orang 6 atau 8. Tapi apa kata Rasulullah? Ya halal Khandaq halumu ila Jabir. Ayo orang Khandaq datang semua ke rumahnya Jabir, dia bikin makanan. Wah itu istrinya marah-marah. Sesuai tabiat asli perempuan. Marah-marah itu. Wah kamu bodoh sekali, saya sudah bilang orang 6 ini malah orang banyak. Terus kata Jabir, saya sudah bilang tapi Nabi tidak nurut. Sudah. Tapi apa yang terjadi? Semua itu makan dan kenyang semua. Ya karena tadi, pertanyaan saya begini, beras menjadi beras itu wajar gak? Wajar. Anda ikut menciptakan gak? Tidak kan, gak mampu kan bikin beras. Beras jadi nasi, kemudian bikin kenyang, terus sistem saraf bekerja, sistem urat bekerja. Kamu ikut mampu gak? Enggak. Jika bikinannya Nabi, setelah didongani Nabi, orang 3000 makan semua. Kata orang-orang, kok bisa ya? Memangnya beras biasa kamu bisa bikin? Enggak bisa juga kan? Nah Nabi itu orang yang enggak terdikte oleh alam yang dilihat. Sehingga beliau tahunya hanya kudratullah, tidak terbatas. Sehingga santai. Nabi sesat santainya. Nah peristiwa Mi'raj itu jenis seperti itu. Misalnya ada listrik, wajar. Ada kekuatan pesawat, wajar. Memangnya kalau wajar Anda bisa bikin platinum. Anda bisa bikin kekuatan ini. Kan ya tetap enggak bisa. Karena sering terjadi, kamu katakan mungkin. Yang enggak pernah terjadi, kamu katakan mohal. Maka kata Imam Sanusi, awal dari kemusyrikan adalah robtul adat, robtus sabab al-adi. Mengkaitkan sebab adat dianggap satu hukum yang final. Padahal kita sering terjebak tadi. Saya ulang lagi ya, sehingga kita terbiasa mengatakan misalnya ada burung terbang itu kayak ada bukti kudratnya Allah. Tapi kalau burung keluar dari Dimas Kanjeng itu kayak kayak bukti kudratnya Allah, ya enggak, ya sama saja. Yang wajar pun Anda tidak mampu menciptakan. Sehingga Allah berkali-kali mensifati dirinya, saya adalah zat yang menciptakan. Ini penting saya utarakan, sehingga para nabi itu ya tenang saja. Karena beliau-beliau ini tahu kudratullah tidak terbatas. Masyhur itu. Sama tak ceritani perang Badar itu musuhnya Nabi itu 1000, sahabat hanya 300. Pasnya 313, tapi kita bulatkan 300. Itu satu pedang untuk orang 10. Jadi kalau perang itu gentenan kan lucu, perang kok gentenan pedang. Wah itu mesti kalah itu, kalau teorinya pasti kalah. Tapi Nabi ya santai saja, ketika itu gak masuk akal, terus sahabat gak mau ikut. Nabi bilang gini, la akhrujanna walau waqti, saya tetap ke Badar meskipun sendirian. Akhirnya sahabat, ya udah Nabi ikut-ikut. Sehingga sebetulnya ikut mereka itu ya sambil geremeng. Makanya bersalah santri geremeng itu sah ya. Lu sah. Ayatnya memang seperti itu. Makanya ini kan anak-anak PSG, saya mohon hafalnya Quran sampai seperti hafal saya. Memang teksnya gitu. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran pun nerangkan gitu. Peristiwa Badar adalah kamu dikeluarkan dari rumah kamu Muhammad, kemudian ke Badar, dan orang-orang mukmin keluar dalam keadaan geremeng, gerutu. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyanaka annama yusaquna ila mauti wa hum yang turun. Mohab, ya sudah lah mat, ya sudah lah ya Rasulullah, saya ikut perang. Eh apa kok perang? Ya sengkok mati bareng aja. Karena yakin kalah, karena tadi peralatan perangnya ada imbang. Makanya mereka bilang ka'annama yusaquna ila maut, bagaimana mereka didatangkan menuju kematian. Tapi apa kata Allah? Bahkan mat, kalau perang itu yang imbang ya Rasulullah, kalau perang itu yang imbang, kalau tidak imbang jangan. Tapi andekan boleh dikatakan logikanya Allah lebih masuk akal. Wa id ya'idukum wa ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridu wa yufiqal haqqo bikalimati. Muhammad, para sahabatmu ingin perang yang ringan-ringan, yang imbang, yang ringan. Tapi Allah ingin menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kekudrohannya. Sehingga ingin menunjukkan pasukan kecil mengalahkan pasukan besar. Kira-kira gini, nak kue menang mergo besar ngalahkan kecil, kan gak menunjukkan kudrah saya. Kira-kira gitu. Makanya justru diuji kecil mengalahkan besar. Sehingga betul, perang Badar itu perang paling unik. Ketika 300 ini seri pertama kalah, seri kedua kalah. Masyhur terus Nabi berdoa tadi. Ini doanya Nabi, bukan doa siapa-siapa, ini doanya Nabi. Doa Nabi. Dan ini saya tidak politik, ini doa Nabi. Masyhur Nabi berdoa, Allahumma intuhlik hadil isoba lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, silakan aja habisin semua pasukan saya. Tapi risikonya, enggak ada yang menyembah engkau. Enggak apa-apa. Gitu. Yang tahu kalau engkau Tuhan, itu hanya pasukan saya. Kalau engkau habisin, sudah enggak ada yang kenal kamu Tuhan. Selesailah cerita orang itu. Gitu. Singkat cerita, akhirnya Allah mendatangkan malaikat. Dan kelihatan kalau Nabi Rasulullah itu muka syafa betul. Ketika malaikat datang, itu Nabi senyum-senyum. Terus bilang gini sama sahabat, ya kuda kamu tenang saja, ini malaikat sudah mau ikut perang. Itu ada beberapa cerita lucu, lucu betul. Itu ada beberapa sahabat yang mungkin yang agak hitam, degil itu. Memang hitam-hitam, degil. Terus dia membawa Abbas, Abbas itu paman Rasulullah. Zaman itu secara zahir belum Islam. Saya bilang secara zahir belum Islam, bahkan beliau masih ikut perang apa? Badar, jadi pasukan kafir. Setelah ditawan, ya Rasulullah ini tawanan saya, maka hak ghanimah itu milik saya. Kata Abbas, ya Rasulullah, yang nangkep saya tadi orangnya ganteng putih, tidak orang ini. Terus kata Nabi, ya betul, tadi malaikat yang bantu di perang apa? Badar. Terus ada sahabat lagi nuntut ghanimah. Saya nuntut ghanimah ya Rasulullah, yang bunuh Abu Jahal itu, yang bunuh ini saya, kata sahabat-sahabat. Tapi ada sahabat yang jujur. Apa betul gitu ketika tanya? Tidak Nabi, pas mau saya bacok gitu, kalau bahasa Jawa sudah terputus kepalanya. Akhirnya mereka ngaku, ini gak ada yang wajar, perang Badar itu gak ada yang wajar. Makanya terus Allah ngejlok para sahabat itu, falam taqtuluhum walakin nawoha qatalahum wama romaita idromaita walakin nawoha roma. Akhirnya mereka terus ikrar. Ya terus dia cerita sendiri-sendiri. Ya Nabi, saya itu gak ikut apa-apa, tahu-tahu orang terus dilimangan gitu. Ya saya ingin anak PSK itu sampai seperti itu. Jadi dulu agama itu rileks. Kadang Allah enggak jelek rasulnya, enggak jelek para sahabat. Falam taqtulum walakin nawaha qatalahum. Wama romaita idromaita walakin nawaha. Sehingga hubungan dengan Allah dulu itu rileks. Masyhur itu di kitab-kitab tasawuf ini. Ada seorang wali doanya mustajab. Dia agak mangkel gitu sama Tuhan itu. Karena dia hanya butuh makan satu piring, dua piring, tapi harus jadi tukang manol di pasar, tukang kut. Terus dia, ya Allah, saya ini ahli ibadah, kalau sudah makan satu hari, ibadah terus. Masa butuh satu piring saja harus jadi tukang kuli, apa? Angkut. Buat saya kasih rezeki yang tanpa kerja. Singkat cerita, suatu hari dia dituduh maling, terus dipenjara. Maling dipenjara, terus ya sudah dia makan tanpa apa? Kerja. Terus, ya Allah, kenapa kejadiannya gini? Terus, kata Allah, kan kamu ingin dapat rezeki tanpa kerja? Ya begini ini. Jadi makanya doa itu hati-hati. Karena ya itu, hubungannya Allah dengan hambanya itu unik. Makanya di hadis-hadis itu biasa, Nabi senyum gitu, tertawa-tawa, rileks gitu. Terus sahabat tanya, apa Nabi yang tanya, kenapa kamu tidak tanya saya, lima da'adha, kenapa saya senyum? Terus sampai tanya, saya begini karena diutus Allah. tadi ada berita gembira dari Allah begini, begini, begini. Sehingga dialeknya para nabi dengan Allah itu yang satu manja, yang satu itu ya rileks. Saya berikan contoh betapa nabi itu rileks. Nabi Musa itu tahu Israel itu mulai dulu bulat, jenenge Bani Israel itu bulat. Singkat cerita Nabi Musa sudah milih orang tua pilihan. Wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. Milih 70 orang pilihan. Kira-kira pengurus PSK semua lah. Diajak nerima Taurat. Setelah di gunung Nabi Musa itu mojok lah kira-kira. Terus entah baca apa terus ayo pulang kita sudah dapat Taurat. Kata orang 70 tadi, kok enak Musa kamu mojok terus bilang sudah ketemu Allah. Enggak bisa. Lanuk minalaka hatta narawaha jahra. Kita tidak bisa iman kalau enggak sama-sama melihat Allah secara jahra. Enggak bisa. Gentenan Allah tersinggung. Udah Nabi kok minta ketemu apa? Allah. Fa'akhodat humus so'iko. Disambar beledek, mati semua. Nah pas mati semua itu unik. Nabi Musa saking manjanya sama Allah itu bilang gini. Ya Allah ini apa-apaan? Ini 70 orang supaya jadi saksi saya menerima Taurat. Kalau mati semua saksinya siapa? Ayo ya Allah hidupkan lagi. Lu sama Allah dihidupkan. Jadi hubungannya Nabi dengan Allah itu akrabnya. Ayo Allah ini hidupkan ini apa? Kalau saya pulang tanpa saksi repot. Kalau enggak ya sekalian saya mati sudah biar selesai. Nah, itu yang dimaksud Rabbi lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Kalau menisan membunuh saya sekalian. Terus atuh likuna bima fa'ala sufa'u. Karo Gusti, omongane wong bodho jenengan pertimbang bener kok wis. Jadi ya sudah gitu, manjanya Nabi Musa sama Allah. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Tapi Allah ya tidak tersinggung. Allah tetap bilang, "Ya Musa, ini istofaituka 'ala nasi bi risalati wa bi." Allah itu enggak tersinggung. Dan barokahnya Musa yang seperti ini akhirnya kita dapat sholat 5 waktu. Andaikan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kita ya 50. Ketika Rasulullah Mi'rad itu Nabi Muhammad diberi tugas berapa, sholat berapa? 50. Nabi Ibrahim tanya, ada apa kamu dipanggil Allah? Disuruh sholat 50 ya diam. Nabi Ibrahim karena tipikal sami'na. Sebetulnya frontalnya itu bukan kasihan kita, karena beliau itu egois, agak-agak masyhur. Nabi Musa kan kira-kira di langit 4 kalau enggak 5. Karena di semua riwayat itu mutoribah. Riwayatnya mutoribah. Urutan-urutan Nabi. Kalau enggak 4 ya 5. Ketika Nabi Muhammad sudah melintahi batas dia, itu dia nangis. Ditanya sama Allah. Ma yubkika ya Musa. Ini Nabi yang lebih junior ketimbang saya. Kok melangkahi makam saya? Kayak dia nangis. Enggak terima dia kelampuai makamnya Nabi. Setelah Nabi pulang datang. Kenapa dipanggil Allah? Disuruh sholat. Hufas al-hutafu. Kamu kembali ke Tuhan, minta keringanan. Itu alasannya lucu. Inna ummati la tutiku dzalik. Umat saya yang gagah aja enggak kuat, apalagi umatmu. Jadi sebenarnya dia itu enggak demi kita, demi kita. Ya tapi sudah lah, penting barokah gitu. Enggak apa-apa, itu barokah. Umatku. Wa inni qad jarabtu bani Israil. Bani Israil sudah saya uji dan mereka badannya lebih kuat, lebih tahu. Itu saja enggak mampu, apalagi umatmu. Irji ila rabbika fas al-hutafu. Ayo kembali minta keringanan. Minta keringanan. Nabi Allah nyudo hanya 5. 5 kembali ke Musa. Berapa masih 45? Masih enggak kuat. Kembali lagi. Dan Rasulullah karena orang yang akhlaknya baik, disuruh seniornya ya. Itu kalau dituruti enggak jadi sholat. 35. Kalau sudah 35. Lah itu yang unik. Sekarang enggak. Orang itu dibikin takut dengan Allah. Itu repot. Sehingga kalau kita apa hubungan dengan Allah takut itu repot. Makanya di cerita para wali itu, meskipun cerita ini kadang orang-orang sekarang enggak setuju, tapi saya punya kitabnya. Abu Yazid Al-Bustami itu kalau sholat itu ngetuk semalaman. Singkat cerita dia tahu orang yang sekelas saya itu siapa ya Allah. Ternyata ditunjukkan orang yang tidur di pinggirnya yaitu katanya. Oh, itu enggak terima dia. Tapi dia ibadahnya enggak kayak saya. Terus kata Allah gini, "Kowe ibadah tenanan itu karena kamu nganggap saya ini terlalu." Jadi kalau enggak salah. Kalau itu tahu saya baik, tahu saya enggak apa-apa terus ditinggal tidur. jadi makamnya sama dengan kamu kata. Jadi orang kadang terlalu ibadah itu kan setengah suudon gitu, saya. Kalau berlebihan maksudnya, kalau berlebihan itu kan seakan-akan itu enggak. Seakan-akan rahmat Allah yang bisa didapatkan dengan cara seperti ini. Tapi ada orang tidur karena aminan min makrillah, dia merasa Allah itu baik-baik saja dan memang sholat itu tidak wajib, ya sudah tidur. Jadi ya makanya masyhur dalam tarekat para alawiyin ini. Sayyid Abdul Al-Haddad itu terkenal disiplin. Itu kalau ada murid masyhur, sama cari di kitab Al-Fawaid Al-Muhtaroh karangnya Habib Ali. Beliau muridnya Habib Zain. Itu Habib Ali, Habib Abdul Al-Haddad, kalau ada orang ditanya, "Kamu punya guru siapa?" Misalnya si A. "Kalau ngajar pernah nangis enggak?" "Enggak pernah." "Sudah, enggak usah ngaji orang artinya atau enggak pernah nangis," katanya. Tapi kalau Sayyid Abdul Hasan As-Sadili, beliau Al-Hasani, kebalikan. "Kamu punya guru siapa itu? Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak kalau ngajar?" "Enggak pernah." "Dah berarti enggak usah ngaji, orang enggak bisa syukur," katanya. Jadi karena ya memang masalah. Orang enggak bisa nangis ya qaswatul qalbi, enggak bisa senyum, enggak bisa tertawa juga qaswatul qalbi. Orang kok enggak bisa syukur. Makanya di Ihya itu di juz 1 itu Imam Ghazali meriwayatkan hadis in min khiyari ummati qauman yadhaku najaron min sifi rahmatillah. Di antara umatku pilihan adalah nanti umatku yang kalau tertawa itu kenceng-kenceng, saking yakinnya banyaknya rahmatnya Allah. Terus waya beku nasiron min khofi adabi, tapi kalau sudah bermalam dia nangis karena takut adabnya. Karena begini, saya sering dijazi bapak saya, "Hak nak ngaji rilek kayak guyon." "Kenapa?" "Wong ning omah sudah sumpek mikir utang." "Nak nangis ngaji mbok sumpek nomene," kata gitu. "Sumpek ping pindho," kata gitu. Jadi itulah. Jadi dulu para nabi, para wali itu bukan dengan Allah itu rilek, karena tahu Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Ini terakhir makalah saya tutup dari Ihya. Di Ihya juz terakhir, ketika Ihya ditutup, itu beliau cerita di bab Sa'ati Rahmatillah, bab luasnya rahmat. Itu ada orang sudah di neraka, dibelenggu, diborgol gitu, mau ke surga, dua orang. Ini nanti bisa kalian praktekkan setelah di akhirat. Setelah dipanggil Allah, ditanya gini sama Allah. "Ya Allah, itu memang kadang seperti itu." "Gimana di neraka, enak?" Kata. "Ya gak enak Gusti, saromakan tempat paling buruk ya neraka." "Ya tapi kamu di dunia beling, kamu harus masuk neraka." "Ya Gusti." "Dah kembali." Yang satu tuh lari kencengnya bukan, semangat dia mau ke neraka itu semangat, kencengnya bukan. Terus ditanya, "Loh kok semangat?" Gitu. "Ya Allah, saya sudah kapok ketika di dunia kalau engkau perintah ada semangat, ini ini engkau perintah maka saya semangat." Karena dia kapok di dunia kalau di perintah Allah ada semangat. Apa kata Allah? "Ya sudah, kamu di surga saja." Barokahnya semangat lari neraka. "Saya kapok zaman di dunia kau perintah lelet, makanya saya sekarang apa? Semangat." Malah dipanggil Allah, sudah, kamu di surga saja. Yang satu enggak? Belengak-belengak itu enggak semangat. Banyak enggak semangat, ditanya. "Kenapa kamu belengak terus, nengok-nengok terus enggak semangat ke neraka?" "Ya Allah, saya itu tidak pernah ngira engkau demikian. Tak kira setelah dipanggil di surga, gak disuruh ke neraka lagi." Makanya saya tadi janggal iskal. "Masa engkau begitu?" "Saya itu tidak pernah ngira setelah engkau panggil ke surga, kemudian disuruh ke neraka lagi. Saya gak ngira engkau begitu." "Ya sudah, kamu khusnudan sama saya, tidak akan mengembalikan kamu ke neraka. Sudah di sini aja." Jadi semuanya dibenarkan. Semuanya dibenarkan. Itu sebenarnya warahmati wasiat. Jadi yang lari kenceng ya dibenarkan, itu bisa kamu tiru nanti ya. Yang tengahan toleh-toleh ya dibenarkan, karena anak ada dzanni abdi. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi saya mohon hubungan dengan kita dengan Allah itu hubungan yang santai, yang rileks, yang mahabbah. Saya kemarin ketemu Pak Kores termasuk diskusi tadi, la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kalau kita akan ngomong hak terus meskipun di dunia banyak maksiat, banyak kebatilan. Di dulu banyak orang-orang sufi yang saking nganggep dunia sudah rusak, kemudian uzlah di atas gunung. Ini era gurunya Imam Ghazali, yang diceritakan Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin. Setelah di atas gunung ya mereka rileks ibadah apa ini. Apa yang terjadi? Ada beberapa wali datang bilang begini. Taraktum ummata Muhammadin fi idil mubtadi'ah. Kamu enak-enakan ibadah di sini sementara umat dipimpin orang-orang yang bid bid'ah. Nah, kalau kita sekarang ahlul ilmi anak-anak PSG tidak mimpin Quran, tidak mimpin cara tarbiyah Quran, berarti taraktum ummata Muhammad fi aidil kafiro, fi aidil mudillah, fi aidil ahlil ahwa, macam-macam. Jadi uslah itu gayanya baik, tapi dia tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses perjalanannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini penting. Jadi ya sudah seperti itu. Makanya saya berkali-kali fatwa di mana-mana. Kalau ada orang mati karena ngombe oplosan, tetap harus ada kiai yang datang. Meskipun mangkel mau mati kok karena apa? Oplosan. Kita datang apa? Karena jenazatul muslim biar dikelola secara Islam, dikafani, disolati, dikubur. Nah nanti kalau ahlul hak gak ada yang datang, kemudian orang-orang ini punya cara baru, terus didekno, diubahin, arak, malah repot nanti. Jadi kita datang bukan karena menghormati mayat, enggak, menghormati kaifiah Islam bila tetap berjalan. Nah, dalilnya apa? La yutrakul haqqu li ajlil batil. Jangan sampai kebenaran ditinggalkan karena ada kebatilan. Mulai dulu kebatilan itu ya ada, tapi enggak ada ulama yang kemudian menarik diri tidak dakwah. Justru seninya dakwah itu di situ. La yutrakul haqqu li ajlil batil. Jadi saya kemarin termasuk diskusi itu dengan beliau dan memang di kitab-kitab seperti itu. Saya kira demikian. Nah ini kembali waktu tak kembalikan ke pengurus PSG. Ya, alhamdulillah menarik sekali banyak inti sarinya yang kita peroleh. Sebelum memasuki waktu zuhur, masih ada kesempatan sedikit untuk pertanyaan. Tapi saya sudah dibisiki, untuk kali ini saja dan dari internal PSK saja dulu, santri dan atau pengurus-pengurusnya. Yang bapak dan jamaah lain, insya Allah bulan Ramadan atau kapan kita undang lagi beliau nanti. Silakan ada dari PSK, dari santri, kecuali tawaran ini sudah ditolak tadi, melengah-melengah gitu, saya lempar ke yang lain nanti. PSK, santri, BK, yang mau bertanya. Kesempatannya cuma satu, dua, tidak ada. Ini santri bukan? Santri alumni sekarang ini? Ya, oke. Okay. Nggak begitu kelihatan. Silakan. Ya, maju aja, maju. Mic-nya ada di sini. Dari peserta PPL termasuk internal PSK ya, silakan PPL Jambi kalau mau siap-siap laki maupun perempuan. Ya, berdiri aja berdiri biar kelihatan. Saya nggak ngelihat wajahnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari santri Beki. Sebelumnya mohon maaf. Ini mau tanya tentang pemahaman Al-Quran. Ini pemahamannya itu apa? Misal apa? Kita kan ini ya menghafal Quran gitu. Pemahamannya itu apa dimulai dari menghafalnya dulu itu sampai matang. Terus pemahaman dalam metode semisal tafsir Jalalain. Terus setelah itu apa lanjut ke penjabaran yang lebih jabar lagi gitu. Apa tafsir. Terus baru lanjut ke tafsir yang lain gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, metode ya. Ada lagi? Di kanan ya. Silakan. Oh, Mas Usnil. Monggo Mas Usnil. Ada mic-nya ini tolong mic ini. Ini nih. Ya. Ini masih megang apa di redaksi penerbitan kita Lentera Hati. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta nasihat, Gus, Pak. Karena belakang semacam barometer gitu ya. Diikuti oleh hal yang paling konkret sekarang ada teman-teman hijrah gitu. Umum kemudian mereka melirik gerakan yang namanya hijrah. Tetapi kemudian sayangnya dan ini sebagian juga teman-teman saya gitu menanggapi ini dengan negatif, Gus. mereka menganggap bahwa orang hijrah itu kayak walah mereka tahu agama baru sedikit kok udah mulai ngajak-ngajak gitu. Walaupun kita kan tahu balighuani walau ayah. Nah, tetapi di sisi lain teman-teman kita juga yang punya ilmu enggak mau ngapa-ngapain juga gitu, Gus. Ya kan? Ini agak repot gitu. Nah, bukan sesuatu gitu, Gus. Untuk buat mereka lebih baik juga gitu. Tapi kadang malu. Mungkin karena di pesantrennya terlalu tawadu gitu. Sehingga ketika mereka berkiprah, banyak, Gus, yang jadi profesional gitu, teman-teman saya santri, untuk ngajar lagi itu pakai wuh dan kadang enggak mau gitu. Nah, kalau Gus Baha yang bicara kan insya Allah, Gus, mohon nasihati anak muda NU itu untuk mau ngasih pengajian di pesan, di musola, di mana, karena itu juga penting. Mungkin itu Gus Baha, sama satu mungkin nasihati kami untuk jalan istiqomah untuk memegang kesantriannya, Gus. Gitu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini waktu kita kurang lebih dari setengah jam menjelang zuhur. Nanti 5 menit sebelum azan sudah kita selesaikan untuk menyediakan waktu berwudu. Orangnya banyak, khawatir tidak cukup ya. Jadi zuhur kita 11.59, 5 menit sebelum itu akan kita hentikan. Sepenuhnya kami kembalikan ke Gus Baha untuk menanggapi. Begini ya, kalau urutan dalam kitab ya, kalau dulu ini juga harus jadi metode siapa saja ya, metode kajian Quran. Dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan Quran turun dalam durasi waktu 23 tahun, dan ada periode Makkiyah yaitu sebelum Hijrah, dan ada periode Madaniyah. Kedua, bahwa Quran itu sudah ada asbabul wurud atau asbabun nuzul. Sehingga seperti yang saya tadi bilang. Sehingga misalnya ada ayat turun ya ayyuhal kafirun la tu matabudun. Mereka itu tahu kalau asbabun nuzulnya itu misalnya kompromi. Muhammad, kita jangan bermusuhan teruslah. Kamu menyembah Tuhan saya setahun, kita menyembah Tuhanmu setahun lah. Kita kompromilah secara politik. Terus turun ayat la abudun apa? Matabudun wala antum abiduna ma'bud. Sudah terus seperti itu, sehingga mudah sekali difahami. Setelah kita 1440 Hijriah sekarang, kemudian ada disiplin-disiplin ilmu, termasuk disiplin nasah mansuh. Ada orang yang bilang, kulil kafirin itu dinasah ayat sef, sekarang enggak usah lakum dinukum waliyadin, tapi ya tegas ya. Ada yang bilang enggak, ini disesuaikan konteksnya, kalau mereka ingin damai ya kita damai, tapi gak perlu saling menyembah apa Tuhan, natijahnya damai saja. Tapi yang unik dari ulama detail adalah satu, ini yang perlu anak-anak PSK tahu, yang dimansuh itu tidak semua, separuh saja katanya. Yaitu kan maknanya apa, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kira-kira pernah mansuh dibatalkan hukumnya apa ila yaumil qiyamah? Ilayah milkiyamah, karena ilayah milkiyamah kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Tapi wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Faktanya banyak orang kafir yang masuk Islam. Nah ini kalau sudah sampai seperti ini sudah detail. Kalau kamu katakan semua ayat itu mansuh, nanti resikonya masalah abudum atak budun mansuh. Kan kita akan selalu la'abudu mata'budun, tidak akan menjawab apa yang mereka sembah. Jadi saya mohon sekali, memang mengkaji ilmu itu tidak ada selesainya. Tapi kadang ya ada ulama yang tadi ya, karena kelas kitab tertentu masih pakai ini semua mansuh. Tapi nanti setelah kamu tambah ilmu tahu, ternyata yang dimansuh itu tidak semua. Nah begitu juga tafsir Jalalain misalnya, komentar saya terhadap tafsir Jalalain itu tafsir yang bagus. Tapi tetap analisisnya ulama itu beda-beda. Misalnya begini, saya beri contoh yang masyhur itu. Quran itu hudal lil muttaqin, memberi petunjuk pada mereka yang takwa. Sekarang anak-anak PSK tak bedai. Orang yang takwa itu yang kayak apa coba? Yang sudah soleh apa sebelum soleh? sudah soleh. Ya keliru, kalau sudah soleh, nyatanya Umar itu masuk Islam itu pas itu sudah mutakin apa masih kafir? Masih kafir, tapi dengar Quran langsung masuk Islam. Makanya kitab Al-Burhan karangannya Imam Zarkasi itu kitab yang paling sering dikutip oleh Profesor Quraisy Shihab. Itu bilang lil muttaqin itu mimbabil iktifa'i lil muttaqina wa ghairihim. Karena kalau yang mendapat hidayat hanya mereka yang takwa, nanti resikonya enggak ada contoh orang yang belum takwa masuk Islam karena Quran. Padahal faktanya banyak kayak tadi Umar, kayak Jubair bin Mut'im. Jadi ilmu itu ya naik. Jadi enggak bisa menunjuk satu kitab. Jadi alasannya ulama tadi yang Imam Zarkasi, hudal lil muttaqin itu enggak boleh dipertentangkan dengan hudal linnas. Padahal ada ayat bahwa Quran itu hudal linnas. Kalau ini dibatasi lil muttaqin. Nah, itu yang lil muttaqin diikutkan bab iktifa namanya kalau ilmu balaghah. Menyebut satu sisi mencukupkan dengan yang sisi yang lain. Jadi misalnya kalau di Quran terkenal kan sarabila taqikumul harr. Pakaian itu bisa menutupi kamu, menjaga kamu dari panas. Ai wal barha juga menjaga dari dingin. Jadi kalau di balaghah disebut apa? Iktifa. Itu juga satu disiplin apa? Ilmu. Jadi lil muttaqin ai walihim, buktinya ada orang kafir masuk Islam. Ya, terus ada ulama yang cara pandang tidak dimasukkan bab iktifa. Jadi maknanya gini. Lil muttaqin kedhe wong sing wedi Allah. Wedi Allah itu kelas-kelasan. Jadi wedi songko kafir tok, kayak wong Islam tapi ra salat, ra zakat. Ana wedi songko dosa gede, tapi nak zina enggak mau, tapi ngegeng di mal-mal delok perempuan mau gitu. Itu kan namanya wedi dari dosa besar tapi enggak takut dosa kecil. Ada muttaqin paling atas, takut ingat selain Allah, itu muttaqin papan atas. Nah, dari sini aja kelihatan bahwa Quran enggak bisa difahami hanya dengan satu kelas tertentu. Makanya saya bilang tadi ke guru-guru PSG, ada ulama yang baca ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah, anak dan harta itu fitnah. Terus ulama tadi nangis-nangisnya. Ya Allah, wong harta itu fitnah kok saya menambah harta, berarti saya menambah fitnah. Ya itu satu pemahaman ulama dan itu benar. Tapi ulama yang sama yang itu ketika baca ayat anfiku nangis lagi. Ya Allah, engkau memerintahkan infak, saya kalau tidak punya uang ini gimana ini? Jadi dulu itu makanya resep memaknai Quran itu kata ulama dulu ikra'il Qur'ana faka'annallaha khotobaka, bacalah Quran sebagaimana Allah itu memerintahkan kepada kamu, sehingga kita langsung merasa sebagai mukhatab yang kena. Nah, dari merasa itu insya Allah kita punya rasa, punya empati. Nah, kalau pertanyaan Mas tadi yang apa minta nasihat tadi, ya kalau resiko dakwah pasti gitulah. Kalau resiko dakwah itu ya disalahfahami, terus ada debat-debat kecil, ada tuduh-menuduh. Saya pernah ketemu seorang teman, Gus, katanya orang-orang NU itu bid'ah, kafir. Ya bagus lah kata saya gitu. Maksudnya kok kita dikafir-kafirkan itu bagus. Tahlil kafir, pegang apa? Pegang kuburan apa? Kafir. Kata saya bagus lah. Bagusnya gimana? Ya, kata Nabi Musa, istilah kafir itu sebenarnya biasa dulu. Sama yang tak ceritain. Pertama Nabi Musa jadi Nabi itu datang ke Fir'aun. Datang ke Fir'aun, Fir'aun saya sekarang sudah jadi Nabi dan mengajak kamu menjadi orang baik. Kata Fir'aun apa? Alam nurabbika fina walita walabista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Jadi Fir'aun yang menuduh Nabi Musa itu kafir. Makanya kalau kamu tidur kafir tenang saja. Anggap saja kayak Nabi Musa dituduh Fir'aun. Gitu. Saya pernah juga di kota tidur gitu. Saya bilang setelah ada acara itu karena orang percaya jimat kafir, percaya ini kafir. Setelah mau jamaah zuhur gini, saya ke belakang. Bapak ada sholat? Enggak, sholat hanya wajib bagi orang Islam. Gitu. Terus dia lagi, oh sembrono. Gitu. Jadi kalau orang baca sejarah itu biasa saja, tuduh-menuduh itu biasa saja sunnah. Makanya iyyakum wa muhtasatil umur fa innakum la bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, atau fa inna kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin, ya sama lah. Kalau saya senang baca karena dari ataf inna muhtasat, jadi tapi ada baca kullu ya enggak apa-apa. Ini secara disiplin grammar Arabik enggak apa-apa. Tapi saya bilang bid'ah itu tetap dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Kalau semuanya itu sayyi'ah, kita pun pernah dituduh gitu. Coba sampean baca awal juz 17. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhtasin illastama'u wa hum yal'abun. Ayo coba. Quran juga pernah disetatuskan sebagai apa? Muhtas. Ya coba kalau hadisnya wa kullu muhtasatin bid'ah, berarti Quran ya biasa saja, makanya kan biasa saja. Makanya yang nuduh-nuduh gitu itu suruh ngaji lagi, paham? Biasa saja. Jadi dulu Nabi itu ya dianggap kafir oleh orang-orang kafir. Makanya mereka kalau bilang soba'a Muhammadun, Muhammad itu melenceng. Ya ayat paling populer tadi loh, Fir'aun berkata sama Nabi apa? Musa, alam nurabbika fina walita walabitha fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Itu omongannya Fir'aun kepada Nabi Musa. Jadi biasa saja. Kalau sampean tegang berarti ya belum biasa. Ya biasa aja, rileks, santai. Ya santai aja. Makanya kalau dakwah itu pokoknya bil hikmati wal mu'idzatil hasanah. Saya punya cerita unik dan ini harus sampean camkan. Dulu ada seorang ustaz, ya ustaz amatir, masih amatir. Datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu seorang khalifah. Khalifah yang alim termasuk dinasti Abbasiyah. Dia teman akrabnya Imam Malik. Jadi termasuk khalifah yang soleh itu siapa? Harun Ar-Rasyid. Ada seorang ustaz masih amatir gitu. Datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alayka fatajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Ya Amirul Mukminin, saya akan menasihati kamu, cuma saya agak ekstrim. Tolong jangan dimasukkan hati. Saya akan ngomong keras, lantang. Padahal ini presiden Amirul Mukminin. Terus kata Harun Ar-Rasyid, uskut katanya. Kamu diam. Uskut, kamu diam katanya. Fa inna Allah ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqulu ta'ala faqul lahu qawlan layyinan. Hei ustaz, kamu diam. Allah itu pernah menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa dan Harun, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya, faqul lahu qawlan layyinan. Kok kamu sama saya mau keras? Enggak bisa katanya. Itu ustaznya langsung coba, ternyata kamu lebih alim. Jadi mahmi Quran itu seorang Amirul Mukminin. Jadi kalau sekarang ada ustaz terlalu tegas, terlalu keras misalnya sama waliul amri, sama penguasa, itu kata Harun, uskut ya ustaz, kamu diam. Inna wa ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqul lahu qawlan layyinan. Musa itu lebih baik ketimbang kamu, Fir'aun lebih buruk ketimbang saya. Itu saja Musa disuruh beretika ketika berdakwah ke Fir'aun. Kamu serampangan saja, enggak bisa katanya. Terus ustaznya, ternyata alim kamu. Dicucup sama ustaznya tadi. Lah saya ingin Quran itu sampai seperti itu di anak-anak PSK. Jadi ayatnya itu ingat, semangatnya ingat, langsung jadi tertanam. Nah kalau sudah gitu, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah, jadi sudah menyatu. Jangan kalau ingat ayat, ayat apa ya? Dicari lagi, enggak ketemu. Itu di surat apa ya? Terus tanya temannya, saya juga lupa. Jadi ayat itu kalau ulama dulu itu sudah menyatu. Melihat apa saja itu langsung terbaca apa? Ayat. Saya kira demikian dan mohon maaf karena ya saya memang enggak biasa ngaji gini. Jadi enggak perlu tadi ada yang kedua, ketiga sudah pokoknya. Tapi saya senang kok, secara umum saya senang. Mending ngaji. Terus saya mohon yang hafalkan Quran harus hafal Angguhri Kolbin. Karena itu cara supaya spontanitas Anda baik. Dulu ketika rame-rame tuduhan bid'ah, tuduhan kafir, orang risau, kiai-kiai risau. Saya termasuk orang yang enggak risau. Karena saya ingat betul ketika Fir'aun nuduh Nabi Musa kafir. Jadi tanggap itu biasa saja. Ya. Tanggap itu biasa saja. Ketika semua orang dalil kula muhtasatin bid'ah wa kula fitatin dalalah, ternyata ada juz 17 mayatihim min dzikrim mir rabbihim muhtas. Jadi ya biasa saja. Dan saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampaikan sekali lagi kepada Gus Baha. Dan saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu diskusi kita, dialog kita dalam rangka Isra Mi'raj. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Barangkali ada lanjutan sebelum penutup ya. Silakan. Oh ya, sebentar, maaf. Tadi ada yang mengirim WhatsApp bertanya, PSK sering disebut oleh Gus Baha dan sering saya juga tadi menyebut, banyak yang tidak tahu apa itu PSK. PSK adalah singkatan dari Pusat Studi Al-Quran. Itu lembaga didirikan oleh Pak Quraisy Shihab. Tempatnya sekarang kantor utamanya di Jalan Kertamukti. Ini adalah kampus duanya. Tadi di pengantar saya sudah pernah menyampaikan ada programnya Pesantren Bait Al-Quran, ada PKM Pendidikan Kader Mufasir, ada pengajian rutin Halaqoh Tafsir setiap hari Rabu. Untuk lebih lengkapnya kunjungi www.psk.org.id. Saya kira sampai di situ saja biar nggak terlalu panjang. Silakan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa, dalam hal ini masih dibawakan oleh Kyai Haji Bahauddin Nur Salim. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala sahbihi wa alihi wasallam asma'in. Allah ya wa ahyina fi hadhihi ad-dar syahidina laka wa syahidina bi qudratika. Muhyina li sunnati habibika Muhammad ya mu'lina li kalimatika ya wa hatta ya wa nara hadana fi hadhihi ad-dar ya wa himmata ila kalimatika. Wa hatta ya wala hajata lana fi hadithar illa iqamatu syairika wa ila unka alimatika ya Allah ya Allah ya Allah. Aqimna bi syuhudika wa aqimna ya wa bi ila imalimatika ya Allah ya Allah ya Allah. Wa aqimna syaitina bil kisti syuhada bil kisti qawwamina bil haqqi ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Yasir wa la tuasir wa ma yasir wa la tuasir wa ma yasir wa la tuasir. Fa'inata yasir al-asir alaika yasir wa anta alamata syaubatir wa bilijabati jatir. Rabbana inna fitunya hasanah fil akhirati hasanah bin adabana rasulullah ala sayyidina Muhammadin sahbihi wa baraka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bisirril fatihah.